السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab al-araya. Al-araya bentuk jamak dari ariyah. Hadal bab yudhkar fihi ma jaa fi jawaz bai'il ariyah wa ya'ti ta'rifuha. Bab ini akan menyebutkan sesuatu yang dibolehkan, yang berarti dikecualikan dari larangan menjual buah-buahan yang masih ada di pohonnya, khususnya dari biji-bijian yang merupakan amwal ribawiyah, seperti korma, kismis, dan sejenisnya. Tetapi di sini pembahasannya khusus pada korma. Ya, ta'rifuha, nanti akan datang definisinya, apa itu ariyah. Wahia mas'alatun mustatsnatun min tahrim bai'il muzabana. Dan masalah ini adalah masalah yang dikecualikan dari haramnya jual beli muzabana, yang sudah lewat pembahasannya dalam hadis 257. Maka kita akan katakan bahwa muzabana atau jual beli dalam bentuk muzabana, membeli korma yang masih segar di pohonnya dengan korma yang sudah kering, hukumnya haram. Kecuali ariyah. Barakallahu fiikum. Kita akan baca hadisnya, nanti akan dibahas definisinya. Hadisnya dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rakhasa li sahibil ariyah an yabi'aha bi kharsiha. ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا أو يأكلونها رطبا. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membolehkan, meringankan, memberikan rukhsah, memberikan izin untuk pemilik ariyah untuk menjualnya bikharsiha. Kharsiha adalah dengan yang setimbang atau dengan yang seukuran, dengan dikira-kira. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan bikharsiha tamran yakulunaha ratban. Dalam riwayat Muslim disebutkan bikharsiha tamran, yakni dengan yang setimbang dari kurma. Yakulunaha ratban, dan mereka makan korma tersebut dalam keadaan masih segar. Ikhwan fillah a'azzakumullah, perhatikan hadis ini baik-baik, karena ini butuh kejelian. Ini memerlukan perhatian kita yang sangat, karena harus kita bedakan antara araya dengan muzabana. Muzabana sudah jelas dibahas kemarin, membeli korma segar yang masih di pohon dengan korma yang sudah kering. Baik. Sedangkan ariyah mirip seperti itu, tetapi hanya membelinya sekadar untuk dimakan saat itu, sehingga enggak bisa banyak. Kalau banyak, nanti ketika kering jadi korma kalau tidak dimakan. Kalau tidak dimakan dengan waktu, dengan panasnya di sana, akan jadi korma. Yang akhirnya apa? akhirnya dia menjual korma dengan korma dalam keadaan berbeda timbangannya, berbeda takarannya. Dan itu sudah kita bahas kemarin, apa mudaratnya? Riba. Tidak boleh menjual korma dengan korma kecuali harus sama. Seliter dengan seliter, sekarung dengan sekarung, sekilo dengan sekilo. Mislan bimislin. Harus sama, harus setimbang. Tidak boleh berbeda menjual korma dengan korma. Baik. Sehingga barakallahu fikum, kalau araya sekadar kebutuhan mereka untuk memakan rutab, untuk memakan korma segar. Baik, perhatikan dalam hadis ini disebutkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meringankan, artinya memberikan rukhsah bagi pemilik ariyah, ini pemilik korma-korma rutab, korma-korma yang masih segar di pohonnya, boleh menjualnya dengan dikira-kira. Bikharsiha, dengan dikira-kira. Saya tadi terjemahkan dengan setimbang dan sebagainya. Maksudnya dengan dikira-kira. Berupaya untuk bisa sama. Artinya bagaimana korma yang basah ini kalau kering kira-kira nanti seberapa jadinya. Kalau sudah kering akan jadi seberapa. Barakallahu fikum. Mereka yang ahli bisa memperkirakan. Taib. Kenapa Nabi memberikan rukhsah? Karena hajat kaum muslimin di Madinah saat itu dan hampir di semua negeri-negeri Arab di sana, mereka ketika ada musim korma dan mereka mendapatkan korma-korma segar dari pohon-pohonnya, tidak semua orang bisa membeli rutab dengan uang atau dengan dinar dan dirham. Rata-rata mereka hanya memiliki korma. Sedangkan mereka ingin memakan rutab, bagaimana caranya? Membeli rutab dengan uang mereka tidak punya. Maka mereka membeli korma yang segar tadi dengan apa? Dengan korma yang dia punya yang sudah kering. Membeli rutab dengan korma yang sudah kering. Tetapi karena ini hanya hajat kebutuhan mereka untuk memakannya dalam keadaan segar, untuk memakannya dalam keadaan rutab, maka tentunya membelinya secukupnya. Sebab kalau berlebih, sebagian kecil dimakan, sisanya akan jadi korma. Kalau akan jadi korma, berarti engkau membeli korma dengan korma yang tidak sama nilainya, tidak sama jumlahnya, tidak sama takarannya, dan itu amwal ribawiyah. Tapi kita lihat di dalam maknanya. Pertama, makna kalimatnya. Al-gharib, ini gharib al-haditsnya, pertama kalimat ariyah. Dengan wazan fa'ilah. Tetapi maknanya maf'ulah. Wa jam'aha araya. Dan dijamakkan menjadi araya. Wazannya seperti matiyah. Dijamakkan mataya. Di dalam Mukhtarus Sihah. Kamus Mukhtarus Sihah. Disebutkan. Wa innama udkhilat fiha alha. Liannaha afradat fasarat fi adadil asma'. Disebutkan dalam Mukhtarus Sihah bahwa diberi ha di sana karena mufrad fasarat fi adadil asma, maka dia masuk di dalam bilangan isim atau masuk dalam isim-isim yang mufrad. Barakallahu fikum. Atiyah jamaknya ataya, matiyah jamaknya mataya, ariyah jamaknya araya. Berarti araya itu satu. Araya banyak. Tapi maknanya. Maknanya ariyah disebut linfiradiha birukhsah. Karena dia dikhususkan dengan pembolehan. Muzabanah tidak boleh. Muhaqqalah tidak boleh. Tetapi ini kok boleh? Berarti menyendiri. Naam. Maka disebut dengan ariyah. Bersendirian. Atau yang beda sendiri. Yang nyeleneh sendiri. Karena apa? Karena infarada birukhsah. Karena dia menyendiri dengan pembolehan. An akhawatiha. Berbeda dengan saudara-saudaranya. Jual beli pohon atau buah yang masih segar di pohon dengan buah yang sudah kering. Korma segar yang dinamakan rutab dengan tamr, korma kering. Atau anggur yang masih segar, yang masih di pohon, dibeli dengan anggur yang sudah menjadi kismis, anggur kering. Maka ini semua dilarang. Tetapi ada satu yang dibolehkan, yaitu araya. Dari kata ariya, yang sendirian, yang beda sendiri. Maka dinamakan dengan ariya, karena infarada birrohsah, karena dia menyendiri dengan pembolehan. Baik, kita lihat makna ijmali. Maknanya secara ringkas, taqaddama anna bai'at tamr ala ru'usin nakhil bitamrin mithlihi muharram. Sudah lewat. Bahwa menjual korma yang masih di pohonnya dengan korma yang sudah kering, haram. Muharram. Diharamkan. Li'annahu bai'ul muzabanah. Karena itu adalah jual beli yang disebut dengan muzabanah. Dan sudah lewat hadis-hadisnya yang melarang. Al-manhiyya anhu. Lima fihi minal jahl bitasawi. Apa ilatnya? Apa alasan larangannya? Alasan larangannya, ilatnya adalah lima fihi minal jahl bitasawi. Karena padanya tidak ada ilmu tentang kesamaan jumlahnya. Atau kesamaan takarannya. Atau kesamaan timbangannya. Tidak diketahui. Kalau tidak diketahui kesamaan takarannya, maka berarti menjual korma dengan korma dalam keadaan berbeda timbangan atau berbeda takaran. Maka itu haram. Karena itu merupakan riba. Riba apa? Riba al-fadl. Riba al-fadl. Riba al-fadl adalah menjual emas dengan berbeda timbangan. Menjual perak dengan perak berbeda timbangan. Menjual korma dengan korma berbeda takaran. Itu adalah riba al-fadl. Tidak diperbolehkan. Walaupun alasannya korma ini lebih bagus dari korma itu, tidak boleh. Kamu jual dulu korma bagusmu, baru kamu beli korma yang di bawahnya. Mungkin bisa dapat lebih memang, tetapi jual dulu. Tidak boleh langsung korma dibeli dengan korma. Dengan beda timbangan, tidak boleh. Baik, ini hukum asalnya dari muzabanah. Hukum asalnya haram. Karena korma termasuk ribawiyah. Demikian pula kismis termasuk ribawiyah. Maka disebutkan di sini, nawaini ar-ribawiyah. Taib, kita khususkan bahwa kita sedang berbicara tentang korma. Taib, korma yang masih segar disebut rutab. Kemudian dijual dengan korma yang kering. Apakah bisa sama takarannya? Tidak bisa. Mengapa demikian? Karena korma yang basah tadi, walaupun sudah ditakar sekian liter, atau ditakar sekian takaran, sekian sa', nanti ketika dia sudah menjadi kering, sudah menjadi korma, akan berbeda takarannya. Akan berbeda timbangannya. Dan itulah yang menyebabkan dilarangnya jual-beli dalam bentuk tersebut, yaitu muzabanah. Barakallahu fikum. Wa asaddu halatihi idza ba'ahu ala ru'usihi wa huwa rutab bitamrin jaf. Dan yang paling kerasnya larangan adalah ketika menjual korma-korma segar tadi yang masih ada di pohonnya dalam keadaan masih rutab. Rutab adalah korma basah, korma yang masih segar. Bitamrin jaf, dengan korma yang jaf, korma yang kering. Faqad khafiya tasawihi, maka tersamar kesamaan jumlahnya, tersamar tidak diketahui kesamaan takarannya. Min wajhatain, dari dua sisi. Tidak diketahuinya dari dua sisi. Sisi pertama, kaunuha bai'an kharsan, karena itu adalah jual beli dengan kira-kira, dengan tebak-tebakan. Kayaknya segini nih. Nanti kayaknya kalau jadi korma akan segini nih. Ini barakallahu fikum. Kharsan. Apa kharus? Kharasun adalah orang-orang yang menebak-nebak. Ini sisi pertama. Tidak diketahuinya karena itu hanya menebak-nebak. Tidak bisa dipastikan. Sedangkan sisi kedua. Wa kaunu ahadihima rotban wal akhar jafan. Sisi kedua. Khafinya, tersamarnya, karena yang satu basah, yang satu kering. Kalaupun ditakar dengan takaran yang sama, ketika yang basah telah kering, akan berbeda. Fahadal bayi' ahadu suwar ribal fadl. Maka jual beli yang seperti itu, jual beli muzabanah tadi, dengan gambaran yang seperti itu, itu adalah riba al-fadl yang dilarang. Baik, kita lanjutkan. Kanatil asman qalilah. Kita lanjutkan pembahasan mengapa aroya kok boleh. Mengapa ariyah kok boleh? Maka dibahas di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, kanatil asman qalilah. Dulu di zaman tersebut asman itu uang atau alat tukar emas atau perak, itu namanya alat tukar yang biasa disebut dinar dengan dirham. Saat itu qalilah, sedikit sekali, tidak semua orang punya. Tayib, fi zamanil awal, di zaman-zaman pertama, fayati ar-rutab fil madinah wa tafakkuh fi, maka ketika bermunculan rutab, yakni sudah mulai panen korma, korma-korma sugar sudah bermunculan di pohon-pohon mereka, wa tafakkuh fi, dan mereka bernikmat-nikmat dengan korma segar tersebut. Sedangkan wannas muhtajuna ilaih, ada manusia, sekian banyak orang yang ingin memakan korma segar tadi. Sedangkan membelinya dengan harta dia tidak punya. Membeli dengan uang dia tidak punya. Dinar dan dirham dia tidak punya. Mereka hanya punya korma kering. Sedangkan mereka berhajat menginginkan korma segar. Bagaimana caranya? Walaysa indahum ba'du ma yashtari bihi, mereka tidak punya sesuatu yang bisa mereka beli dengannya. Minan nuqud. Nuqud dari kata naqd, artinya alat tukar atau uang. Mereka tidak punya uang. Emas perak mereka enggak punya. Farakhasalahum an yashtaru ma yatafakkahuna bihi minar rutab. Maka mereka pun diberi keringanan oleh Rasulullah SAW, diberi keringanan dalam syariat Islam, boleh memberi dengan korma yang kamu punya. Boleh membeli korma dengan apa yang kamu punya. Yatafakkahu nabihi minar rutab, untuk mereka memakan korma tersebut dalam keadaan segar. Perhatikan hadisnya. Kembali ke hadis yang tadi, kamu baca. Dan kalau kamu baca yang paling bawah, wali muslim bi kharsiha tamran yakulunaha ratban atau yakulunaha rutaban. Apa terjemahannya? Dalam riwayat muslim dikatakan mereka membeli dengan diperkirakan dengan korma. Mereka membeli korma segar tadi diperkirakan dengan korma kering. Dikira-kira. Yakulunaha rutaban. Memakannya dalam keadaan rutab. Memakannya dalam keadaan segar. Berarti ini syarat. Syaratnya adalah untuk dimakan saat itu. Maka kira-kira kalau dia belinya 5 karung, apakah akan dimakan semua? Tidak. Dia akan makan sedikit, sisanya dibiarkan akan jadi kurma. Dan itu berarti keluar dari hajat. Berarti ariyah, barakallahu fikum, dibolehkan karena hajat, maka batasannya adalah yakulunaha rutoban. Dalam lafadz muslim. Batasannya adalah dimakan dalam keadaan segar. Karena memang membutuhkan segar. Kalau dimakan dalam keadaan sudah menjadi korma, ya kamu juga punya korma. Kamu sendiri punya korma. Ngapain beli rutab sampai jadi korma disimpan. Paham ya? Mudah-mudahan dipaham. Karena yang dibutuhkan adalah memakan korma yang segar, maka mereka akan membeli sekadarnya untuk dimakan. Ini yang namanya ariyah. Dan ini perbedaannya dengan muzabanah. Kalau muzabanah memang jual-beli untuk mendapatkan keuntungan. Bukan hanya ingin memakan rutab, tetapi ingin mendapatkan keuntungan. Sehingga mereka akan membelinya bukan sedikit. Berkarung-karung mereka beli. Dan itu menjadi ribal fadl karena tidak bisa ditebak berapa takaran korma segar tadi kalau sudah kering. Nggak bisa diperkirakan korma segar tadi kalau sudah kering akan berapa kilo, akan berapa liter, tidak diketahui. Barakallahu fikum. Maka ariyah dibolehkan hanya sekedar untuk memakannya rutoban, untuk memakannya dalam keadaan segar. Wallahu ta'ala a'lam. Perhatikan dalam syarahnya tadi ada yang belum kita baca. Kita lanjutkan. Qala farakhasa lahum an yashtaru ma yatafakkahuna bihi min ar-rutab. Maka syariat memberikan keringanan, boleh untuk membeli kurma segar tadi sekedarnya yatafakkahuna bihi min ar-rutab, untuk mereka makan buah tersebut dalam keadaan segar. Membelinya dengan tamrul jaf, dengan korma yang sudah kering. Liakuluha rutoban atau rotbatan, untuk dimakan dalam keadaan segar. Mura'ina fi dalika tasawihima. Tetapi tetap berusaha memperkirakan bahwa ini sama timbangannya atau sama takarannya. Diperkirakan sama, kalau sudah jadi tamr akan sama. Diperkirakan memang tidak pasti, dan memang juga kita katakan belum tentu sama benar-benar sama. Mungkin bisa kurang, bisa lebih. Kurang lebih. Boleh, boleh kalau sekedar untuk memakan korma segar. Perhatikan hadis yang tadi disebutkan dengan kalimat yabi'aha bikharsiha. Khars itu dikira-kira. Berarti apa syaratnya? Syarat pertama harus dikira-kira, diperkirakan. Yang kedua, untuk dimakan dalam keadaan segar. Untuk dimakan dalam keadaan rutab. Tidak untuk disimpan sampai kering. Sebab kalau disimpan sampai kering, maka hajat tadi hilang. Mengapa hajatnya hilang? Karena kalau korma kering, dari awal kamu punya. Iya kan? Kalau korma kering, dari awal kamu sudah punya. Kenapa membeli korma kering dengan korma kering? Ngapain? Sehingga ariyah tujuannya adalah seorang bisa mendapatkan korma segar dengan korma kering yang dia punya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berarti faedah dari hadis ini diantaranya adalah tahrim bai'it tamr ala nakhl bitamr mislihi li'annahu bai'al muzabana al-manhiya anhu wa ma'khadahu fi hadal hadis lafad rakhasa. Yang pertama kita dapatkan dari hadis ini, haramnya jual beli korma segar dengan korma basah yang disebut dengan muzabana. Lo dari mana kalimat itu dalam hadis ini? Ada, yaitu dalam kalimat ma'khadahu minal hadis lafad rakhasa. Dikecualikan, diringankan untuk ariyah. Artinya apa? Kalau ada rukhsah, hukum asalnya haram. Masih ingat kalian tentang masalah rukhsah dan azimah? Mudah-mudahan masih ingat tentang rukhsah dan azimah dalam usul fiqih. Rukhsah itu keringanan yang diberikan dari hukum pertama. Hukum pertamanya apa? Azimah. Misalnya salat duhur 4 rakaat, itu azimah namanya. Kalau dia safar, boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Apa itu? Rukhsah. Waktu sholat asar adalah ketika bayang-bayang sudah lebih daripada bayangan aslinya, panjang aslinya. Tayyib. Tetapi boleh dikerjakan bersama duhur di siang hari setelah zawal, kalau safar, yang dinamakan dengan jamak. Maka perintah sholat asar di waktunya itu azimah, perintah asal. Sedangkan keringanan tadi untuk dijamak disebut rukhsah. Berarti kalau dalam hadis ini, perhatikan lafaz hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rukhsah, memberikan keringanan. Artinya apa? Artinya azimahnya, perintah asalnya haram. Dikecualikan hanya sekedar hajat untuk dimakan dalam keadaan rutab, dalam keadaan segar. Yang kedua, jawaz bai'il ariyah. Tentunya yang kedua kita mendapatkan faedah, diringankannya atau diberi rukhsah jual beli ariyah. Wa taqaddama syarhuha lughatan wa syar'an. Dan sudah lewat penjelasannya secara bahasa dan secara syar'i. Wa huwa mustatsna minat tahrim sabiq. Dan ini yang dikecualikan dari larangan muzabana adalah ariyah. Yang ketiga, anna rukhsah liman yahtaja ila akli rutabi khassah. Faedah ketiga, bahwa diringankannya jual beli ariyah khusus. Khusus bagi orang yang ingin memakannya dalam keadaan segar. Bukan untuk disimpan. Kalau disimpan jadi korma, akhirnya beli korma dengan korma. Dalam jumlah yang berbeda dan itu ribal fadl. Berarti yang diringankan adalah sekedar untuk memakannya dalam keadaan segar. Ini faedah ketiga. Faedah keempat, an yuqaddir ar-rutab. Faedah keempat, hendaklah diperkirakan. Untuk sama. Misalnya kamu melihat korma kering itu 1 liter. Maka korma rutabnya berapa? Mungkin 1 liter lebih. Yang biasanya kalau 1,5 liter nanti ketika kering jadi 1 liter. 1 sa' misalnya korma kering untuk membeli korma basah. Yang korma basah itu kalau nanti jadi kering menjadi 1 liter juga begitu. Berusaha untuk sama seperti itu. Diperkirakan. Dari mana faedah ini diambil? Dari kalimat rakhasa li sahibil ariyah an yabi'aha bi kharsiha. Diberi keringanan boleh menjual kurma segar tadi bi kharsiha dengan perkiraan agar sama. Barakallahu fikum. Yani 'ala an-nakhlah tamran bi qadri at-tamr alladhi ja'ala thamanan lahu. Diperkirakan rutab tadi kalau jadi kurma sama dengan kurma yang diberikan kepadanya. Kalau dia memberikan kurmanya 1 sa', maka kita berikan pada dia kurma segar tadi 1 sa' lebih yang diperkirakan kalau kering sama 1 sa' juga. Mafhum. Walhamdulillah. Kalau ini bisa dipaham, maka inilah yang bisa kita sampaikan pada sekarang ini. Nanti akan kita bahas beberapa faedah lainnya biidznillahi ta'ala pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nasallu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.